satu dengan yang lain. Menari angkaling sepatu tak terbalik. Kapung bikin rame di pesona metike. Hey, babe yang tercinta, surga tersembunyi di tanah tempat ada. Mari kapung bikin baik, kapung jaga akan baik tanah teu babe. Siyo basudara gandonge. Sona me.